بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Ut-Taharah, bab yang akan kita baca di pagi yang berbahagia ini berjudul Babul Wudu, bab terkait dengan wudu. Wudu tentunya adalah satu amalan yang biasa kita lakukan. Wudu yaitu bersuci dari hadas kecil ya. Kalau dibaca wudu artinya perbuatannya, tetapi kalau kita katakan wudu dengan memfathahkan huruf waw, maka berarti air yang digunakan untuk bersuci. Jadi ada wudu artinya perbuatan bersuci, ada wudu yang memiliki pengertian adalah air yang digunakan untuk bersuci. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan matan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Beliau berkata, al-wudu'u fil lughati ma'khudhun minal wadha'ah wahiyya al-husnu wal-bahjah. Jadi kata al-wudu yang menjadi judul pembahasan kita hari ini, dari sisi bahasa berasal dari kata al-wadha'ah yang memiliki makna bagus dan indah. Jadi dari sisi apa namanya, kenapa wudu disebut dengan wudu? Karena dalam bahasa Arab wudu artinya secara bahasa al-husnu wal-bahjah. Oleh karenanya orang-orang yang berwudu, ya wajah mereka bercahaya, ya wajah mereka menjadi indah, wajah mereka menjadi bagus dikarenakan air wudu atau dikarenakan wudu yang mereka kerjakan. Adapun secara syariat ma'asirul muslimin, definisi wudu kata beliau adalah isti'malul ma'i fi a'dha'i mu'ayyanah, yaitu kita menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Tertentu artinya telah ditentukan oleh syariat, misalnya wajah, tangan, kepala dan kaki. Ala kaifiyatin makhsusatin biniyah, dan dilakukan dengan tata cara yang khusus, artinya tidak sembarangan kita berwudu, wabiniyatin, dan juga dilakukan dengan niat, karena wudu adalah ibadah dan setiap ibadah tentunya membutuhkan niat. Kemudian ma'asirul muslimin, kalau kita berbicara tentang wudu, dijelaskan oleh para ulama bahwa wudu adalah diantara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah ghurram muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi wajah mereka bercahaya, kening-kening mereka bercahaya. Ya, dari bekas air wudu ya. Jadi nanti bekas air wudu yang pernah kita lakukan akan menjadi cahaya, akan menjadi gurroh. Ya, sebagaimana kuda yang berwarna hitam yang di kepalanya terdapat satu bagian yang berwarna putih. Dan tentunya wudu memiliki banyak sekali keistimewaan ya. Di antaranya kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat hadis bahwa wudu adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis Uthman ibni Affan radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana di dalam hadis ini Uthman meminta air untuk berwudu. Lalu beliau mencontohkan tata cara wudu yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Uthman ibni Affan setelah selesai mencontohkan, mengajarkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu, ya kata Utsman yang menukil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitupun dalam banyak riwayat, misalnya riwayat dari Abdullah ibni Abdullah As-Sunabihi radhiyallahu ta'ala an. Begitupun ada satu riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwasanya orang-orang yang berwudu, saat mereka berwudu lalu mereka misalnya mencuci tangan mereka, lalu mereka berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, ya, maka saat air itu keluar, keluarlah bersamaan dengan air yang jatuh dosa-dosa yang mereka lakukan, baik dosa yang dilakukan oleh mulut ketika mereka kumur-kumur madmadhah, lalu mereka keluarkan air yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka bersamaan dengan air yang keluar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Begitupun mereka misalnya beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung mereka, lalu mereka beristinsar, mengeluarkannya, keluarlah bersama air tersebut dosa-dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Lalu mereka basuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya bersamaan dengan air yang jatuh, dan begitu selanjutnya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Beliau berkata, Furuduhu sittatun. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Tentunya fardu itu menurut pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, adalah muradif, adalah sinonim dari kata wajib. Jadi kalau kita katakan fardu atau faridoh, maka itu adalah sinonim atau kata yang sama maknanya dengan wajib. Walaupun sebagian ulama, ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab usul fiqh namanya, itu sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala membedakan antara fardu dengan wajib. Tetapi menurut jumhurul ulama, fardu dengan wajib adalah mutaradifan. Keduanya adalah sinonim, artinya memiliki makna yang sama. Tentunya kalau kita bicara wudu tidak hanya perkara-perkara yang sifatnya fardu. Ada yang fardu, ada yang sifatnya sunan. Sunan jamak daripada sunnah. Ada juga yang sifatnya adab-adab, sebagaimana insyaallah akan beliau bahas. Di sini beliau rahimahullahu taala berkata, furuduhu sittah. Adapun perkara-perkara yang fardu di dalam berwudu ada 6, kata beliau. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajh. Yang pertama adalah berniat ketika akan membasuh wajah. Ini adalah fardu yang pertama, yaitu niat. Dan semua amal tentunya membutuhkan niat, ya, berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Al-Khattab, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu bin niat, bahwa sesungguhnya amal itu adalah berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan niat secara bahasa adalah al-qasdu, ya. Mohon maaf ya, niat secara bahasa artinya al-qasdu kata para ulama, ya. Atau secara syara'an, secara pengertian syariat, niat adalah qasdu syai makrunan bil fi'l, yaitu memaksudkan melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Itu niat secara bahasa dan secara syara'an. Lalu mungkin di sini muncul pertanyaan, kenapa niatnya disebutkan oleh beliau inda ghuslil wajh adalah ketika kita membasuh wajah? Kenapa tidak ketika kita misalnya membasuh tangan, ya? Kenapa harus ketika membasuh wajah? Karena memang membasuh wajah adalah kewajiban pertama terkait dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika kita wudu. Jadi kalau kita wudu, perkara fardu yang pertama adalah membasuh wajah. Berdasarkan ayat, ya. Nanti ayatnya akan beliau sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan ibadah salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka karena wajah adalah perkara wajib pertama di dalam wudu, maka niat kita hadirkan ketika kita membasuh wajah. Ya, jadi niat kita hadirkan ketika kita membasuh wajah. Karena tadi makrunatan bil fi'l, bahwa niat itu makrunan, apa namanya, terikat atau berbarengan dengan perbuatan. Dan perbuatan pertama yang wajib di dalam wudu adalah membasuh wajah. Kemudian ma'asirul muslimin, muallif rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan penjelasannya. Adapun fardu yang kedua kata beliau adalah ghuslul wajah, adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh tangan sampai ke siku-siku. Ya, ini kalau kita perhatikan kalimatnya adalah ghuslu, ya, artinya membasuh atau mencuci. Berbeda dengan kepala. Kalau kepala itu mashu, mashur ra's, mashul udhunain. Oleh karenanya sebagian kaum muslimin ada yang kalau berwudu itu dia nyalakan keran, setelah itu dia aliri air. Itu tidak sesuai dengan perintah syariat. Syariat tidak memerintahkan mengalirkan air, ya. Tetapi yang diperintahkan adalah membasuh. Artinya dibasuh seperti ini, bukan hanya sekedar dialirkan air. Atau kita lihat sebagian kaum muslimin yang berwudu di kolam atau di, kalau di Jawa Barat disebut kulah atau di sungai, sebagian mencukupkan bagian tangan dengan cara apa? Memasukkannya ke dalam air, ya. Jadi dimasukkan ke dalam air, lalu mengangkatnya, ya, dimasukkan 3 kali. Dan tentunya ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi yang diperintahkan bukan sekedar mengalirkan air atau bukan sekedar membasahi tangan sampai siku-siku, tetapi Allah perintahkan kita untuk membasuh, ya. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya di antara sunnahnya adalah bahwa kita menyempurnakan dulu membasuh satu bagian yang sebelah kanan, barulah kita berpindah ke sebelah kiri. Jadi tidak diselang-seling, sebagian kaum muslimin kanan 1 kali lalu berpindah ke kiri, balik lagi ke kanan, berpindah lagi ke kiri, dan begitu seterusnya. Dan tentunya ini menyelisihi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammun fi kulli syai', ya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi kulli sya'nihi, atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka memulai segala aktivitas yang baik dari anggota tubuh sebelah kanan, baik ketika menyisir rambutnya, ketika menggunakan sendal, ketika bersuci. Dan ini adalah kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, ya. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku-siku. Nanti akan ada penjelasan lanjutannya. Yang keempat adalah mashul qalili minar ra'as. Nah, ini di mazhab Imam Syafi'i ya. Mengusap sebagian dari kepala, mengusap sebagian dari kepala. Ya, ini adalah rukun yang atau fardu yang keempat, mashul qalili minar ra'as, yaitu mengusap, dia ya, mengusap dengan air sebagian daripada bagian kepala. Adapun yang kelima kata beliau adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Mencuci atau membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ya, dan yang keenam yang terakhir adalah at-tartibu ala ma dzakarna. Melakukannya dengan tertib, yaitu dengan berurutan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Dalil dari beberapa poin yang barusan kita sampaikan ma'asirul muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang keenam, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Ini yang pertama tadi ya. Jadi yang diperintahkan adalah membasuh wajah, dan ini adalah gerakan yang pertama atau perbuatan anggota tubuh pertama yang kita bersihkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku-siku. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kata ila di dalam ayat ini wa aydiyakum ilal marafiq berarti ma'a. Kalau ila kan ke, kalau ma'a bersama. Jadi kalau kita artikan ma'a, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan dan juga siku-siku kalian. Artinya siku-siku itu masuk ke dalam bagian tubuh yang wajib untuk kita basuh ketika kita berwudu. Oleh karenanya sebagian ulama menganjurkan agar kita melewatkan sedikit di atas siku-siku untuk memastikan bahwa air wudu telah mengenai semua bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wamsahu biruusikum. Di potongan ayat ini tentunya para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan biruusikum? Apakah ba di sini adalah litab'id yang menunjukkan sebagian, dan itu pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, yaitu wamsahu biruusikum. Kata atau huruf ba di situ biruusikum, apakah diartikan litab'id yang menunjukkan makna sebagian, ataukah menunjukkan makna ibtida? Ibtida itu permulaan. Ya, tentunya para ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, mereka memahami huruf ba di dalam kata biruusikum diartikan sebagian. Ya, jadi sebagian dari kepala. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bi di situ lil ibtida, untuk menunjukkan permulaan, artinya dimulai dari pangkal kepala, ditarik ke belakang dan dikembalikan ke depan. Adapun dalil Syafi'iyah yang mengatakan huruf ba di dalam firman Allah biruusikum artinya adalah menunjukkan kata sebagian, yaitu biruusikum, ya, yang menunjukkan juz'un minar ra's, yaitu sebagian dari kepala. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Mughirah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah, bahwasanya pernah satu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Mughirah, pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau masaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Beliau mengusap nasiyah, yaitu bagian ubun-ubun beliau, dan mengusap imamah, yaitu penutup yang menutupi kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, "Wan nasiyah muqaddamur ra's." Adapun kata nasiyah itu adalah bagian depan dari kepala. Wahia juz'un minhu, dan bagian depan tentunya adalah bukan keseluruhan kepala, tetapi juz'un, satu bagian kecil dari kepala. Wal iktifa'u bil mashi 'alaiha dalilun 'ala anna mashal juz'i huwal mafrud. Dan perbuatan Nabi bahwasanya beliau pernah mengusap bagian nasiyah, yaitu bagian depan dari kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya yang wajib adalah hanya sebagian saja. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, dan dianggap sah kalau kita mengusap bagian yang manapun, yang pasti ada yang diusap, ya. Jadi bi-nya di sini diartikan oleh para ulama Syafi'iyah, biru'usikum, diartikan sebagian dari bagian kepala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian, ya, basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan di sini pun ilahnya diartikan ma'al ka'bain, artinya bahwa bagian mata kaki pun wajib untuk dicuci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu perkara-perkara yang sifatnya fardu. Artinya kalau seandainya kita mencukupkan wudu kita dengan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib, maka wudunya dianggap telah sah. Apa saja tadi? Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah tadi apa? Membasuh tangan sampai dan juga siku-siku. Yang keempat adalah mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian dari bagian kepala. Yang kelima tadi adalah membasuh kaki, dan yang keenam adalah wattartibu 'ala ma dzakarna. Kita melakukannya secara tartib, artinya berurutan sebagaimana yang kita sebutkan. Kenapa harus tartib? Karena kalau kita baca ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dengan tartib. Dan kalau kita baca apa namanya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana beliau berwudu, ya, isinya semuanya sama, artinya urutannya semuanya sama berdasarkan tertib yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dinukil perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Apa kata Imam An-Nawawi? Wahtajjal ashabu minas sunnah bil ahadith as-sahihah. Ya, para ulama di mazhab Imam Syafi'i, mereka berdalil tentang wajibnya tartib dengan hadis-hadis yang sahihah. Al-mustafidah an jama'at minas sahabah, ya, yang diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat. Fi sifati wudu'in nabi, yang menceritakan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum wassafuhu murattaban, dan semuanya riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh para ulama menyebutkan bahwa wudunya Nabi itu murattab, tertib, ya. Jadi tidak diacak-acak, artinya tidak bisa kaki duluan, lalu kepala, lalu tangan, lalu wajah, tidak bisa, tetap harus murattaban. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa tartib bukanlah perkara yang wajib dalam berwudu, tetapi menurut pendapat jumhurul ulama bahwasanya tartib adalah bagian dari perkara yang wajib ketika kita berwudu. Ini poinnya, ma'asyiral muslimin. Jadi berniat, dan niat ini kita hadirkan ketika kita hendak membasuh wajah, ya. Lalu dan niat tentunya secara bahasa adalah al-qasdu, dan niat mahalluha fil qalb, dijelaskan oleh para ulama niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, walaupun nanti ada pembahasan masalah talaffuz bin niyah, ya, talaffuz bin niyah di mazhab Imam Syafi'i mustahab. ya dianjurkan talaffuz binniyah, dan mereka berdalil dengan kias, dikiaskan kepada permasalahan haji dan saum. Dalam permasalahan haji misalnya ada riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ketika hendak melaksanakan ibadah haji beliau berkata misalnya labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Ya, artinya beliau melafazkan niatnya. Ini hujjah dari para ulama Syafi'iyah, dikiaskan kepada permasalahan haji. Dan begitu pun dalam permasalahan saum. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala an diriwayatkan pula oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan apakah di rumah Aisyah ada makanan yang bisa dimakan, maka Aisyah berkata tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau pun berkata inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa saja. Ya, ini salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah. Tentunya terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau di mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka katakan bahwa talaffuz binniyah hanya boleh dilakukan dalam rangka untuk daf'ul waswas, untuk menghilangkan waswas. Ya, jadi di mazhab Imam Malik ya, talaffuz binniyah, begitu pun di mazhab Imam Abu Hanifah, talaffuz binniyah hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang was-was. Jadi lisan yusa'idul lisan al-qalb, yaitu lisan membantu hati bagi orang yang sebagian orang terkadang terkena penyakit was-was. Maka bagi orang-orang yang sering was-was tidak masalah dia membantu hatinya untuk menghadirkan niat dengan cara an-nutq bil lisan atau at-talaffuz bil lisan. Ini menurut pendapat siapa? Berarti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sepakat dengan Syafi'i dalam poin ini, yaitu dalam poin bahwa lisan bisa saja membantu hati. Ya, tentunya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i secara mutlak mau was-was mau tidak was-was boleh. Tapi kalau mazhab Imam Malik hanya ketika was-was, begitupun mazhab Abu Hanifah. Lalu bagaimana kalau tidak was-was ya? Kalau di mazhab Imam Malik mereka istilahkan orang-orang yang talaffuz binniyah padahal tidak ada rasa was-was di hatinya, diistilahkan dengan kata khilaful aula. Mereka telah melakukan sesuatu yang menyelisihi yang utama. Jadi yang utamanya tidak perlu melafazkan niat. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah lebih ekstrim lagi. Mereka katakan bid'ah kalau tidak ada was-was. Ini pendapat para ulama. Begitupun ma'asirul muslimin tadi, berarti ada tiga dalilnya ya. Dalilnya yang pertama adalah kias, dan kias tentunya salah satu masdar, salah satu sumber daripada sumber-sumber dalil Quran, sunnah, ijma' dan kias. Dan ini adalah empat sumber menurut jumhurul ulama khilafan lil zahiriyah, kecuali para ulama zahiriyah mereka katakan cuma tiga, Quran, sunnah dan ijma. Tapi jumhurul ulama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad mereka berpendapat bahwa qiyas adalah termasuk ke dalam dalil di antara adillah syar'iyah al-muttafaq alaiha. Ya, walaupun tadi kecuali mazhab zahiriyah, mazhabnya al-Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri sebagaimana dalam kitabnya Al-Muhalla ya, beliau menolak dengan keras apa yang kita sebut dengan istilah kias. Walaupun semuanya masih dalam bingkai apa? Dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti akan kita bahas sepertinya di poin selanjutnya, di perkara-perkara yang mustahab akan dibahas terkait dengan masalah talaffuz bin niyah. Tentunya Allah alam bisawab, menurut pendapat yang paling kuat talaffuz bin niyah tidak diperlukan ya. Ya, tidak diperlukan kecuali memang dalam kondisi was-was. Untuk menghilangkan rasa was-was terkadang kita harus menghilangkannya dengan cara membantu hati dengan lisan. Sebagaimana itu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan tentunya masuk ke dalamnya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi para ulama ketika menetapkan satu hukum tentunya bukan berasal dari hawa nafsu ya, tetapi berasal dari istimbat, lalu mereka berijtihad, mencari dalil, lalu menyimpulkan ya, beristimbat hukum, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil, Oleh karenanya kita orang-orang yang datang setelahnya, para pemula ya, para penuntut ilmu yang pemula, hendaknya kita bisa menempatkan diri kita dengan baik. Artinya jangan sampai kita apa namanya merendahkan, mengecilkan para ulama-ulama yang datang sebelum kita. Tentunya mereka memiliki hujjah, memiliki argumentasi, dan hukum asalnya seorang muslim senantiasa apa namanya berhusnuzon di hadapan pendapat-pendapat para ulama, berhusnuzon bahwa barangkali bukan mereka tidak punya dalil, tetapi kita yang belum tahu dalilnya. Belum lagi nanti ada istilah dalam pembahasan fikih, apalagi fikih Syafi'i, ada istilah misalnya sunnah, ada tatawu, ada mustahab. Ada sunnah, ada tatawu, ada mustahab. Itu terkadang digunakan kata-kata itu, sebagian mengartikan sebagai kata yang memiliki makna yang sama, sunnah, tatawu, dan mustahab. Tetapi sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa di dalam penggunaan sunnah, mustahab, atau tatawu misalnya, itu memiliki rahasia yang tersembunyi. Kalau misalnya para ulama misalnya menyebutkan ini adalah perkara yang sunnah, maka mereka ingin mengatakan bahwa telah sahih riwayat bahwa Nabi SAW menjaga perbuatan tersebut. Ya, Nabi SAW menjaga perbuatan tersebut. Tetapi kalau mereka mengatakan ini mustahab, biasanya mustahab itu perkara-perkara yang disimpulkan dari kias, ya, perkara-perkara yang disimpulkan dari kias. Artinya para ulama tidak mendapatkan dalil yang sharih secara khusus, secara jelas, tetapi mereka ambil dari antariqil qiyas. Maka diistilahkan bukan sunnah tetapi mustahab, ya, dalam istilah para ulama fikih. Lalu dikatakan di sini, ya, tadi kita sudah membahas tentang furuduhu sittatun. Perkara-perkara yang fardu dalam wudu ada 6. Yang pertama tadi apa? An-niyah, yaitu niat inda guslil wajah. Niat ketika kita hendak membasuh wajah. Ini fardu yang pertama. Ya, kenapa harus ketika membasuh wajah? Karena tadi an-niyah adalah qasdu syai makrunan bil fi'l. Bermaksud melakukan sesuatu makrunan bil fi'il, yang terikat dengan perbuatan. Ya, jadi harus ketika kita apa? Dianjurkan ketika kita hendak mengusap wajah. Karena mengusap wajah adalah fardu pertama di dalam berwudu. Yang kedua, fardunya adalah ghuslul wajah, yaitu membasuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai siku-siku, dan siku-siku masuk ke dalam bagian yang harus dibasuh. Yang keempat adalah mashul qalili minar ra's, mengusap sebagian dari kepala, ya, sebagian dari kepala bahasanya, ya, bukan sebagian dari rambut tapi dari kepala. Karena kalau kita bahasakan rambut nanti yang botak ya, tidak mengusap. Oleh karenanya ru'usikum ra'sun, ya. Lalu wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam dan ini yang terakhir adalah at-tartibu alama zakarnahu, melakukannya dengan urutan tartib sebagaimana yang telah kami sebutkan, kata beliau. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama mensyaratkan adanya at-tartib berdasarkan dalil tadi surah Al-Maidah ayat yang keenam, dan berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Salah satunya adalah misalnya hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu taala an, di mana hadis-hadis dan ayat menunjukkan bahwasanya urutan berwudu itu telah ditentukan dan tidak boleh diubah. Sebagaimana ini dinukil pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tadi kan furudul wudu. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas sunanul wudu, yaitu perkara-perkara yang sunnah ketika kita sedang berwudu, apa saja yang harus kita lakukan. Baik ma'asyiral muslimin, ya, dan tentunya kalau kita bicara sunnah nanti sederhana. Di sini beliau berkata wa sunanuhu ma'ada dzalik, ya. Dan perkara-perkara yang sunnah adalah selain yang kita sebutkan. Jadi selain daripada niat membasuh wajah, lalu niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kaki, dan tartib 6, selainnya sunnah. Artinya kumur-kumur, ya, istinsyak, lalu mengusap apa namanya telinga atau cuci tangan 3 kali sebelum berwudu, membaca bismillah dan yang lain sebagainya. Wa ma'ada dzalika minas sunan, kata beliau. Selain daripada 6 poin yang kita sebutkan, maka dia termasuk ke dalam perkara yang sifatnya sunnah, ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain, dan di kesempatan yang akan datang kita pun akan membahas rincian, ya, belum membahas sunnah, tetapi kita membahas rincian terkait dengan fardu-fardu wudu, misalnya rincian terkait dengan niat, rincian terkait dengan mengusap wajah, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.